Diharapkan rentang kendali dan jangkauan kegiatan inspektur wilayah akan menjadi lebih luas. Kemudian pemeriksaan akan dilaksanakan lebih kooperatif. Ini dimaksudkan, kalau kita melaksanakan pemeriksaan ke Kanwil, kita akan melibatkan Kabid Binagram dan Kabak Tata Usaha. Jadi yang berangkat mungkin akan mengurangi anggota tim yang ada, tapi menambah anggota tim dari Kabid Binagram maupun Kabak Tata Usaha. Sehingga anggota tim di tingkat Kanwil merupakan gabungan antara aparat pusat dan daerah. Kemudian pada minggu yang lalu, kita melaksanakan rapat pengawasan, rapat koordinasi pengawasan. Dan rapat koordinasi pengawasan itu anggota yang ikut baik Kabid Binagram maupun Kabak TU kita berikan mengenai konsep penilaian kinerja satuan atau unit kerja yang diperiksa dengan menggunakan pendekatan 8 UPM yang ada. Jadi 8 unsur pengendalian manajemen ini Bapak bisa melihat mengenai petunjuknya yang ada, dan tolong itu dipelajari sehingga Bapak bisa mengoreksi kita kalau kita datang ke daerah yang ada untuk kita menilai sedang, cukup, baik dan sebagainya itu. Karena ada ketidakpuasan dengan adanya penilaian yang ada. Dengan pedoman ini mudah-mudahan bisa membantu kita dalam menentukan penilaian yang ada. Kemudian menjawab mengenai pertanyaan Pak Sianturi dari DKI. Surat Menko Wasbangpan nomor 2 garis miring Kep MK Waspan garis miring 199 tanggal 26 Januari 99 tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap barang dan jasa yang dilaksanakan oleh kantor atau satuan kerja dan proyek di lingkungan Departemen garis miring Lembaga Pemerintahan BUMN atau BUMD. Di sini Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang jasa sampai dengan nilai 40 M sampai dengan nilai 50 M. Sedangkan BPKP melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas 50 M. Tetapi pada tetapinya itu ada. Tanggal 15 Maret kemarin kami dikumpulkan di BPKP. Isinya bahwa dalam hal-hal tertentu, khususnya pelaksanaan post audit atau pemeriksaan kemudian, BPKP, BAPK dapat melakukan pemeriksaan yang nilainya di bawah 50 M. Jadi ya sami mawon. Masalahnya apa? Saya kira kalau 50 M ke atas itu jumlahnya sedikit, tapi kalau 50 M ke bawah itu proyeknya banyak begitu. Kemudian tentang pemeriksaan di Dinas Tenaga Kerja, karena kemarin waktu di mana kita melaksanakan rakor itu ada yang menyampaikan bahasanya pemeriksaan di Dinas Tenaga Kerja yang dananya dari kita, dari Depnaker, itu diperiksa oleh Ilwil Prof yang ada. Untuk itu kegiatan-kegiatan di Dinas Tenaga Kerja yang biayanya bersumber dari APBN Depnaker, kewenangan pemeriksaan dilakukan oleh Ijen. Kemudian kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD, kewenangannya pemeriksaan oleh Irwil Prof atau Irwil Kap atau Irwil Kodia yang ada. Juga ada anggota kita Departemen Kandep Naker diperiksa oleh Irwil Prof. Dia menerima. Ngapa kok mau menerima? Iya Pak, nanti kalau jadi dinas repot saya gitu. Ada aja jawabannya. Kalau memang begitu nggak usah disampaikan pada kita. kemudian bapak-bapak sekalian, saya juga menekankan mengenai renlakiat. Waktu berapa ini? Pasang aji pergi. 4 menit lagi. Renlakiat, seluruh unit kerja saya mohon wajib membuat renlakiat sebagai salah satu alat pengendali bagi pimpinan unit kerja yang bersangkutan guna memonitor seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Renlakiat saya mohon dibuat sederhana mungkin tetapi tidak lepas dari aspek perencanaan. Penyusunan renlakiat merupakan salah satu objek pemeriksaan oleh aparat Ijen dan aparat Kanwil dalam konteks wasmen dan wasop yang ada. Sebagai diatur oleh Surat Menteri Tenaga Kerja nomor 23 tahun 97. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan mengenai program kerja 9899-992000. Selanjutnya kami mohon apa-apa yang sudah kami tekankan untuk pembuatan seperti tim tindak lanjut yang ada, saya mohon segera dilaksanakan. Dan keputusannya, surat keputusannya, saya mohon ditembuskan ke Ijen supaya saya mengetahui apakah itu sudah dilaksanakan oleh Kanwil atau belum. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martono, saudara sekalian. Demikian penjelasan atau presentasi dari Bapak Irjen tentang aspek atau kegiatan pengawasan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Yang pertama adalah tadi diminta oleh Pak Irjen tentang tindak lanjut pembentukan tim tindak lanjut temuan di Kanwil. Saya tidak tahu, mudah-mudahan dari Pak Irjen pedomannya atau perintahnya atau petunjuknya ke daerah sudah sampai. Sehingga gimana Pak? Sudah sampai. Nah, ya mudah-mudahan sudah sampai sehingga Pak Kanwil perlu melakukan aksi lebih cepat untuk membentuk tim tindak lanjut temuan. Tentu termasuk nanti Pak Sekjen ada di sini, bagaimana tentang dukungan pendanaan, nanti minta sama Pak Sekjen. Yang kedua adalah kita melihat tadi, ya kita bersyukur bahwa pelanggaran cenderung menurun, kemudian temuan-temuan untuk merugikan negara juga turun, hanya 3 temuan dengan jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 5, kurang lebih 500 juta, itu yang tercatat, kita tidak tahu yang tidak tercatat. Yang terakhir adalah, ini ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bahwa mohon ada kemauan dan kemampuan para kakandil untuk dapat menolak tim pemeriksa di daerah kalau memang tidak waktunya atau tidak pada porsinya untuk dilakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan bapak-bapak kakandil ini ada ya namanya masa reformasi sekarang kan, kenapa tidak kita melakukan reformasi, kita tolak aja kalau memang kita tidak sesuai. Dan terakhir komentar saya, Pak Kakanwil Jawa Timur jangan merenggut lagi tapi bohong ketawa-ketawa ya, karena hasilnya ternyata tidak malah positif, bahwa justru kasus yang ada di Jawa Timur khususnya masalah JPS Padat Karya justru adalah ternyata beban yang begitu berat sehingga terjadi masalah di Jawa Timur. Kalau bebannya berat, tanda tanyanya siapa yang memberi beban lebih berat? Ya kita jawab sendirilah. Terima kasih Bapak sekalian. Selanjutnya tiba waktunya Bapak Sekjen memberikan presentasi yang menyangkut masalah fungsi dukungan organisasi Departemen Tenaga Kerja. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak. Jangan dimatikan dulu deh. Saya 1/4 jam bicara tanpa apa-apa ini, terjun bebas. Terima kasih Pak Sang Haji. Para peserta lager sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Mudah-mudahan penyajian saya yang merupakan penyajian terakhir ini tetap mendapatkan perhatian. Ya, jadi walaupun paling akhir, tapi bukan berarti paling kecil begitu. Orangnya sih paling kecil dibandingkan Pak Sang Haji, Pak Irjen paling kecil itu. Nah, para hadirin sekalian, kesekjenan itu permasalahannya rumit, dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede. Ya. Saya boleh cerita sebentar aja. Ada orang yang datang pada saya karena ditolak oleh koperasi buat uang untuk membeli magic chair. Mulai dari situ itu ada permasalahan. Ada lagi yang datang mau menceraikan istrinya. Ada istri yang datang karena suaminya main-main sama perempuan lain. Ada lagi demi pegawai reformasi, pro-reformasi, mohon kakandep, gak usah saya sebutkan. Itu diperiksa. Ada lagi laporan untuk apa namanya kakanwilnya tidak memperlakukan secara fair pada anak buahnya, macam-macam. Sampai ada yang minta gedung. Jadi mulai yang kecil itu sampai yang gede. Tapi ya itulah memang tugas saya, ya apa boleh buat itu. Ya kita berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik saudara-saudara sekalian, dalam penyajian saya ini akan saya bagi tiga. Pertama, mengenai tanggapan langsung terhadap permasalahan yang kemarin timbul sampai tadi malam. Kemudian yang kedua, saya akan menyinggung sedikit mengenai pelayanan prima. Yang ketiga, saya ingin menyinggung sedikit juga mengenai informasi pendahuluan dan sekaligus kalau mungkin nanti dalam sidang kelompok antisipasi terhadap undang-undang pemerintahan daerah. Walaupun sekarang masih merupakan RUU yang sudah disetujui oleh DPR tapi belum disahkan oleh Presiden. Nah, yang pertama tadi tanggapan langsung, saya ingin memberikan gambaran dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kemudian kepegawaian, dan yang ketiga organisasi. Karena tiga hal ini kemarin yang timbul ke permukaan. Yang pertama mengenai kebijaksanaan sarana dan prasarana. Jadi saya kira kita semua mengalami atau merasakan bahwa kita itu sangat terbatas mengenai dana. Oleh karena itu, maka kita perlu menetapkan skala prioritas secara ketat. Jadi kemarin timbul seperti dari Irian misalnya, bagaimana sarana mobilitas yang serba kurang. Bukan hanya di Irian, hampir semua kanwil meminta mengenai sarana mobilitas. Nah, kebijaksanaan kami terus terang begini. Pertama, kita meletakkan suatu skala prioritas, kita berikan kepada daerah terpencil lebih dulu. Daerah terpencil itu kita berikan bahkan yang terbaik. Ya, jadi seperti Pak John Fahmi itu mana? Ya, mendapatkan 3 kijang ya. Udah terima? Baru. 100% baru. Ya, toh? Nah, itu. Yang lain pun juga begitu. Jadi yang daerah terpencil mesti kita berikan yang paling bagus. Cuman permasalahannya, permintaan sekarang yang ada pada kami itu sekitar 40 sekian. Pak, bagaimana ya? Ada 40 lebih. Betul kan ya? Yang tersedia sesudah ditarik, jadi kebijaksanaan kami juga. Jadi selama ini memang ada proyek beli mobil, dipakai pimpronya, tapi pimpronya sudah ada mobil, dipakai bantoknya, bendaranya sudah ada mobil, dipakai stafnya dan sebagainya, sampai akhirnya tidak karu-karuan yang memakai. Ya, oleh karena itu, atas bantuan rekan-rekan Eselon 1, kita berusaha menarik yang tidak, penggunaan yang tidak seharusnya itu kita tarik, dan terkumpul kira-kira 20. Gitu. 20, nah ini nanti sekali lagi akan kita prioritaskan, dan terutama pada kandek. Itu mengenai mobil. Kemudian yang kedua, jadi nanti untuk tahap berikutnya, mobil itu tidak dalam bentuk mobil kijang, tapi kita arahkan untuk kita membeli Jimny supaya rata. Jadi soalnya soal rata sekarang, gitu. Supaya rata dulu, karena satu kijang itu dapat 2,5 Jimny, gitu. Jadi kalau ada satu kijang berarti 2,5 Jimny. Tahun anggaran ini kalau tidak salah ada 3 kijang ya. 3 kijang berarti sekitar ada 9 Jimny plus 20 yang ada, kira-kira 29. Ya Irian kan sudah nggak perlu lagi kan, semua kandep kan sudah ada. Ya, hanya kabitnya ada yang belum. Oke lah, ngalah dulu dah ya. Irian sudah dapat 3 baru gitu. Ya. Itu yang apa namanya, mengenai mobilitas. Kemudian mengenai bangunan. Nah, bangunan itu kita memang berikan prioritas utama pada bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana alam. Jadi kalau minta tambahan gedung, minta tambahan bangunan, ya sementara terpaksa tidak bisa kita penuhi. Oleh karena itu, dengan prioritas ini seperti yang terjadi misalnya di Nias ya, Manas. Betul ya, sudah dapat alokasi ya, Nias, Palu. Betul sudah ya, ya walaupun dinasnya sudah belum? Belum. Oh belum, untuk dinas belum ya, minta Pak Bupati dulu deh, ya, nanti saya tambah deh ya. Gitu. Itu memang kita prioritaskan yang kena bencana alam. Jadi kalau Anda mau meminta gedung baru, ya tolong dibakar saja itu yang ada. Nah, nanti karena alasan terbakar itu bisa diberikan itu. Gitu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai kepegawaian ini. Gitu. Kepegawaian itu memang kita sangat hati-hati. Seperti kemarin dikatakan oleh Pak Menteri bahwa kita itu kelebihan pegawai. Tapi kelebihan itu adalah lulusan SLTA, terus terang aja. Lulusan SLTA dan SLTP yang jumlahnya hampir 60%. Umurnya sudah di atas 35, bahkan 40 tahun. Itu sebetulnya kelebihan. Karena itu rekrut yang ada sekarang adalah rekrutmen untuk S1 atau minimum D3. Kalau SLTP ada, itu untuk satpam. Jadi kita tidak ada lagi recruiting untuk SLTA. Tidak ada lagi. Kecuali kasus-kasus khusus. Oleh karena itu, kemudian dalam recruiting ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dan mulai tahun yang lalu, recruiting dilakukan di daerah, bukan lagi sentralisasi di pusat, enggak. Ya, di daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, dengan kelebihan itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah peningkatan efektivitas. Artinya apa? Yang ada, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi Pak Sofi juga mengatakan, yang ada dulu, marilah kita efektifkan. Yang SLTA bagaimana? Kita tingkatkan kemampuan mereka. Misalnya sekarang kita programkan untuk menjadi statistisi sebagai satu jabatan fungsional. Jadi kalau statistisi SLTA fungsional itu pangkatnya bisa sampai 4D. Tapi kalau tetap di SLTA saja tanpa jabatan fungsional maksimum 3A. Terus pensiun sudah. Nah, karena itu ini kita lakukan seleksi untuk kita berikan diklat. Karena apa? Karena statistik kita itu mengalami suatu kelemahan yang luar biasa. Sehingga dalam mengambil suatu kesimpulan, seperti tadi Pak Yudo katakan, maka data yang ada itu perlu diolah. Kemudian yang kedua, kita namun ada kelemahan, ada kesulitan sekarang untuk statistisi itu karena persyaratan harus SLTA IPA. Rupanya tidak banyak. Bahkan kita menawarkan untuk dididik D3, tapi rupanya yang berminat pun tidak begitu banyak gitu. Nah, kemudian untuk mutasi eselon 4, kemarin keluar dari Rio ini ya, kalau nggak salah ini, prinsipnya saya sependapat itu, karena yang paling tahu pegawainya adalah para kakandil. Oleh karena itu nanti sekaligus dalam pembahasan nanti kita bahas oleh kelompok, kemudian kita jadikan satu kebijaksanaan. Apalagi Pak Sangaji juga sangat sependapat, para instruktur itu cukup diserahkan pada kakandil. Ini memang sejalan dengan kebijaksanaan desentralisasi dan sekaligus menumbuhkan prakarsa dari bawah. Kemudian mengenai Kalteng tadi, instruktur kejuruan 3 orang, tolonglah diperhatikan mengenai efisiensinya lah. Ya. Jadi bahkan Pak Sangaji tadi sudah menekankan kalau perlu instruktur nganggur nggak apa-apa, tapi sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, ya terus jangan satu kejuruan 3 orang misalnya begitu, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan efisiensi. Kemudian yang terakhir mengenai kepegawaian, yang paling susah adalah mengenai kesejahteraan. Oleh karena itu, tolong memikirkan masing-masing di kanwilnya. Pernah ada satu gagasan bagaimana kalau koperasi kita kembangkan menjadi PJTKI. Tadi Pak Din sudah mengatakan memungkinkan. Tapi juga saya mikir, jangan-jangan baru akan melangkah saja sudah dicap KKN nanti kalau koperasi Pelita Depnaker kemudian ikut mengirimkan TKI. Gitu. Walaupun saya yakin kalau kita bersaing pun tidak akan kalah. Karena sekarang koperasi Pelita itu merupakan satu koperasi apa istilahnya yang nasional itu? Teladan nasional. Gitu. Dan dikelola oleh profesional sekarang. Nah ini permasalahan-permasalahan ini, tolong nanti soal kesejahteraan. Kemudian sebagai tambahan, Pak Sianturi kemarin ingin memutasikan pegawai pengawas. Nah pernah saya tanyakan kepada kanwil yang lain, ya jangan yang jelek-jelek dilimparkan pada saya, biar Pak Sianturi saja. Gitu. Kalau perlu yang jelek-jelek dilimpar DKI. Gitu kan. Nah pernah waktu Pak Sianturi itu masih direktur lapor pada saya, waktu itu saya masih dirjen. Pak, eselon 3 saya tuh begini, ini udah sangat lemah, ini memble yang ini. Jawaban saya tenang aja. Kalau eselon 3 dan eselon 4 Anda itu hebat, ya. Saya enggak memerlukan direktur sekali bersianturi, saya bilang. Untuk apa sianturi ditempatkan di situ kalau eselon 3-nya kuat? Kan begitu kan? Begitu juga Anda sebagai kanwil, sudah pasti ada yang lemah. Lah kalau semua kuat, ya enggak usah kali berkanwil seperti ini, Anda pensiun aja sudah cukup itu. Gitu. Memang diberi tugas untuk itu, gitu. Supaya maklum saja lah, gitu ya. Nah kemudian mengenai organisasi, mengenai dalam rangka antisipasi otonomi daerah juga, pembukaan kandet itu saya pernah konsultasi dengan kantor Menko Waspanban, memungkinkan sepanjang itu memang untuk pelayanan masyarakat. Dan saya sudah bicarakan dengan Pak Suryatomo, cobalah sekarang dari dua yang belum ada kandetnya mulai diusulkan. Belum tentu berhasil ya, tapi mulai saja kita usulkan. Seperti kemarin kan timbul kan ini, dari mana kemarin ya? Oh ya, dari Lampung ya? Coba kita proses saja, ya. Syukur-syukur nanti bisa berhasil. Kemudian dalam kaitannya dengan organisasi ini, ya, saya sekarang ingin memberikan suatu informasi sedikit mengenai rencana undang-undang pemerintahan daerah. Masih menjadi RUU karena belum disahkan oleh Presiden. Jadi memang nanti teks lengkapnya mudah-mudahan bisa dibagikan ya, karena cukup tebal tuh pasalnya. Tapi ini saya ingin mengangkat beberapa pasal yang terkait dengan tugas kita secara langsung. Jadi di situ disebutkan bahwa kewenangan yang mutlak diberikan kepada daerah seluruh fungsi pemerintahan kecuali 6. Pertama, politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan bidang lain. Nah, kewenangan bidang lain itu nanti ada diidentifikasi lagi. Ini tertuang di dalam pasal 7 undang-undang itu. Nah, kewenangan di bidang lain ini apa? Dengan adanya kewenangan yang, oh nanti dulu ada itu. Nanti akan diidentifikasi secara khusus ya. Kemudian bidang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten. Itu ada, ini ada yang ketinggalan ya. Pekerjaan umum, itu yang mutlak, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Ini tertuang di dalam pasal 11. Sedangkan ada pasal lain rupanya sedikit ketinggalan karena baru kemarin ini. Ada kewenangan yang masuk kewenangan bidang lain, nggak ada di situ, transparan. Kewenangan bidang lain yang menyangkut mengenai meliputi mengenai sumber daya manusia. Ketinggalan rupanya ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi kewenangan bidang lain ini dalam pasal 8 kalau tidak salah, itu disebutkan bahwa pembinaan sumber daya manusia, nah itu, ya kan? Kewenangan bidang lain, ini masih pasal 7, itu ada pemberdayaan sumber daya manusia. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia itu masih berada di pemerintah. Pemerintah di sini artinya pemerintah pusat menurut pengertian undang-undang itu. Namun demikian, di dalam pasal 11 ada tenaga kerja, sektor tenaga kerja itu mutlak diserahkan kepada daerah. Saya mencoba mencari dalam penjelasan itu tidak ketemu. apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia di sini? Apakah sumber daya manusia yang non tenaga kerja? Saya nggak menemukan itu dalam penjelasan. Ya. Baik, itu karena ini belum menjadi undang-undang. Nanti setelah menjadi undang-undang pasti akan jelas karena ada peraturan pelaksanaan. Kemudian mengenai kepegawaian. Jadi mengenai norma standar pengangkatan pembinaan dan sebagainya itu, ya, di situ disebutkan PNS di daerah dan PNS daerah. Jadi ada perbedaan antara PNS di daerah dan PNS daerah. Itu diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya belum ada. Sebagai undang-undang yang mengemban misi kepegawaian ini belum ada. Kemudian daerah dapat menetapkan dengan perda sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan sendirinya ini adalah untuk pegawai daerah, PNS daerah. Kemudian pengawasan oleh pemerintah wilayah provinsi. Jadi gubernur di situ adalah merupakan kepala wilayah administratif dalam undang-undang nanti, ya, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan bupati atau wali kota. Nggak ada lagi gubernur kepala daerah tingkat satu, tidak ada. Yang ada hanya gubernur. Itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepegawaian ini. Khusus mengenai pemindahan pegawai, dalam daerah kabupaten atau kota, itu oleh bupati atau wali kota. Jadi tidak lagi ada sebutan wali kota madya. Antar daerah kabupaten atau antar kota oleh gubernur konsultasi dengan bupati atau wali kota. Antar daerah provinsi dan provinsi dengan pusat, ya, oleh pemerintah. Pemerintahnya adalah pemerintah pusat konsultasi dengan kepala daerah. Ini hanya ada pada penjelasan pasal 75. Jadi tidak ada di dalam batang tubuhnya. Kemudian mengenai pengalian nanti, kalau undang-undang ini berlaku, adalah instansi vertikal dan kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah. Itu jadi semuanya artinya, termasuk anggarannya, termasuk perlengkapannya dan sebagainya. Nah, undang-undang ini akan berlaku 2 tahun sejak diundangkannya. Jadi kira-kira tahun 2001. Nah, saya sendiri terus terang, karena belum ada peraturan pelaksanaan undang-undang ini, antisipasinya belum bisa saya nyatakan secara jelas. Tapi mungkin nanti dalam sidang kelompok itu dapat dicoba, khususnya berkaitan dengan kepegawaian. Nah, kemudian yang ketiga, penyajian saya yang ketiga mengenai pelayanan prima. Nah, saya sebut aja sebagai menuju pelayanan prima, karena terus terang aja kita pun belum mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Sisa waktu yang 5 menit akan saya pergunakan khusus untuk ini. Ya. Jadi selama ini kondisi yang terjadi adalah budaya melayani itu kurang, harus jujur kita akui. Ya, kita harus berani melakukan introspeksi, budaya melayani itu kurang. Kemudian yang kedua, setiap melakukan pekerjaan itu tidak pernah diidentifikasi mengenai target waktu. Ya. Kemarin Pak Menteri mengatakan bahwa perlu cepat dan tepat. Ya. Ini target waktu, jadi cepat itu relatif. Ya, karena itu yang penting target waktunya itu. Kemudian yang ketiga, pelayanan masyarakat ini rupanya setiap kali ada kegiatan harus dapat mendatangkan tambahan penghasilan. Ya kalau proyek ada honor proyek, itulah. Boleh saja kalau honor proyek itu memang sah-sah saja itu ya. Tapi kalau dengan masyarakat nanti bagaimana kita harus mengembangkannya. Tapi juga sebaliknya, kondisi masyarakat selama ini memang mereka sudah siap ekstra dana. Jadi setiap kali mau berurusan dengan instansi pemerintah, mulai dari urusan kartu penduduk, kartu keluarga, kartu kuning, kartu apalagi itu ya, itu sudah siap. Jadi itu kondisi masyarakat memang demikian. Kemudian menganggap bahwa birokrasi itu adalah sebagai suatu kelompok elit. Jadi kalau sudah jadi pegawai negeri, itu memang kelompok elit di masyarakat ini. Dan masyarakat harus menghadap. Kemudian sikap melayani dan bukan dilayani, ini dari masyarakat. Ya. Sebaliknya tadi birokrasi memang ingin bahwa dia menjadi suatu kelompok elit yang perlu dilayani. Kemudian kemudian dengan kondisi yang akhir-akhir ini terjadi, masyarakat mulai sadar akan haknya, menginginkan keterbukaan dan menuntut pelayanan yang baik. Nah, pelayanan yang baik ini ditentukan dengan sikap melayani, terbuka, memberikan perhatian, profesional, dan pengaturan 5W dan 1H yang jelas. Nah, saya sudah melihat beberapa kandep, 5W 1H itu sudah terpampang sampai soal biayanya berapa. Nah, kemudian apa yang disebut profesional? Saya hanya ingin memberikan suatu definisi secara praktis. Ya, pelayanan prima hanya mungkin dilakukan apabila si petugas itu profesional. Profesional dalam arti di sini adalah penguasaan materi teknis secara mendalam atas dasar penguasaan teori dan pengalaman praktek. Ini profesional. Jadi profesional itu bukan hanya ditentukan oleh masa kerja yang panjang, tidak. Masa kerja yang panjang dan mendalami bidang teknis yang dia tekuni itu baru profesional. Dan jangan mengharapkan pelayanan prima dapat diberikan dengan baik manakala para petugas tidak profesional. Karena itu saya ingin menggarisbawahi mengenai profesionalisme ini. Kemudian yang terakhir, bagi para pemimpin perlu ada suatu kearifan. Jadi pemimpin tingkat manapun mulai dari eselon 4, makin tinggi jabatannya itu memang memerlukan kearifan. Yang saya maksud kearifan di sini, ini juga atas bukan suatu definisi yang ilmiah begitu, tapi hanya definisi yang sifatnya praktek, adalah merupakan resultante dari pendalaman pengalaman diri sendiri dan orang lain yang membentuk sikap seseorang. Itu menunjukkan kita arif. Jadi seperti tadi Pak Irjen mengatakan bahwa dalam melanjutkan protes yang tidak mereka komplain terhadap hukuman itu supaya Anda juga arif. Jadi bukan hanya semata-mata meneruskan ya, tapi juga ada kearifan. Salah satu kearifan dari pengalaman, salah satunya adalah mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan tadi sudah saya singgung mengenai kelebihan pegawai, ingin diarahkan menjadi profesional. Profesional dalam kaitannya dengan kelebihan pegawai SLTA itu adalah untuk mencetak mereka menjadi statistisi dan arsiparis. Itu yang akan menunjang Anda. Dan saya juga tidak mengharapkan semuanya akan dapat terselesaikan dalam waktu dekat, tapi paling tidak kalau kita merumuskan langkah-langkah yang strategis, rasanya juga akan dapat, pada saatnya akan tercapai. Demikianlah penyajian singkat saya, mudah-mudahan ini semua merupakan suatu pancingan, merupakan suatu masukan nantinya untuk Anda semua membahas dalam sidang kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekjen atas penjelasannya. Ibu dan Bapak sekalian, ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi apa yang disampaikan Bapak Sekjen tadi. Yang pertama, nampaknya usul dari Kanwil ini akan bergulir di mana kewenangan Kanwil untuk dapat melakukan mutasi para eselon 4 dan tenaga fungsional di daerah. Tentu dalam lingkungan Kanwilnya nampaknya akan terwujud. Nah, mohon untuk mungkin lebih jauh akan ditindaklanjuti di pusat. Yang kedua, saya juga sebenarnya nunggu-nunggu masalah kesejahteraan pegawai dari Pak Sekjen, tapi rupanya dikembalikan kepada para kakanwil masing-masing. Saya nunggu tadi ada tetesan dari Pak Sekjen berapa untuk masing-masing kanwil, tapi rupanya para kakanwil diminta untuk berinisiatif sendiri untuk memikirkan kesejahteraan karyawannya tanpa melanggar rambu-rambu yang ada. Dan berikutnya, ini juga ada tadi lampu kuning dari, mungkin akan mengarah ke hijau dari Pak Sekjen, bahwa diharapkan ada langkah-langkah untuk pembentukan kandep baru. Nah, ini saya kira satu strategi yang baik di dalam rangka mengurangi jumlah pegawai yang begitu besar, sehingga mereka bisa tersebar ke kandep-kandep yang nantinya akan menjadi dinas. Hanya satu hal tanda tanya Pak Sekjen, sebenarnya yang ditunggu-tunggu Pak Kakanwil ini dalam rangka otonomi daerah, para Kakanwil itu di mana nantinya? Apakah jadi dirjen di daerah atau jadi pindah jadi kepala dinas di kabupaten? Ya kita tidak tahu ini. Rasanya belum terjawab apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen di dalam rangka otonomi daerah. Mudah, karena kita tidak tahu nasib Kakanwil ini bagaimana nantinya. Kakandep. Oh, jadi Kakandep katanya. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak Pak Warto, dan tepat waktunya, kita tadi malah masih kurang 3 menit, karena memang terlambat waktu habis istirahat, kita mulai. Para ibu dan pak sekalian, kita sampai waktunya untuk sidang kelompok, dan kami harapkan untuk masing-masing kelompok, sini sudah diterima masing-masing. Dan diri kita, menyatukan diri kita. Kalau saya ngomong ini adalah ngomong untuk diri saya dan untuk rekan saya. Kalau saya sebagai pengusaha, saya ngomong dengan diri saya pengusaha dan untuk teman-teman saya. Jadi saya sependapat dengan apa yang Bapak kemukakan. Mungkin Garuda bisa memberikan sedikit pandangan, Pak Oka. Baik, terlaksa dengan pimpinan. Jadi ya, kalau pimpinan, jadi saya dalam kesempatan ini akan menanggung, ini sudah masalahnya berlarut-larut, dan tentunya dari kami, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan terakhir juga dengan surat dari Bapak Dirjen, kami juga juga di manajemen melakukan suatu pembahasan-pembahasan. Sehingga dari apa yang tersurat dalam surat dari Bapak Dirjen itu, memang ada dua hal poin yang itu jadi satu masalah yang harus diselesaikan oleh Garuda. Karena kami sendiri melakukan suatu pembahasan yang intens juga di dalam perusahaan, dan pimpinan baik lagi menyampaikan akan disampaikan dalam poin ini kegiatan yang disampaikan oleh perusahaan. Namun mungkin sebelumnya mohon diberikan juga untuk kami memberikan satu gambaran, karena tadi Bapak sampaikan, saya sangat setuju sekali dengan Bapak sampaikan bahwa manajemen tentunya di sini saya sebagai direksi juga ini tidak mungkin adalah sama juga seperti rekan-rekan sebelumnya, anak kaburan tidak lebih dari itu. Cuma namun kita berada dalam posisi berbeda, bahwa saya dalam hal ini bagian daripada manajemen yang juga mempunyai satu yang di samping dari seorang karyawan, yang saya yakin dimanapun juga karyawan itu kalau bisa mendapatkan satu keadaan yang wajar lah, wajar dalam artinya kalau misalnya waktu dapatnya kita juga pernah, apapun juga sukses perusahaan adalah dilepas dari bagaimana peran utama daripada karyawan. Jadi ya, itu yang mungkin kami sangat sekali yang Bapak sampaikan, namun intinya ada dalam keadaan kesini yang cukup sulit, karena terserah kami berada di manajemen ini tentunya tidak lepas daripada keadaan perusahaan. Jadi kami itu akan dimanajemen apapun juga yang bisa kita lakukan untuk karyawan, akan kita lakukan selama itu masih mungkin yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Tentunya disini manajemen dan hal ini bertanggung jawab kepada pelaksanaan perusahaan. Mungkin agar bisa lebih mengerti lagi, kebetulan di sini ada media. Saya mohon maaf, karena tentunya kita akan berbicara masalah transparan sekali. Terus transparan itu mungkin tentunya kita tidak bisa mengerti kenapa akhirnya ada satu usulan-usulan, pemikiran-pemikiran atau satu kebijakan yang akan disampaikan oleh bisa. Jadi mohon apa yang akan kami sampaikan ini sekarang off the record. Mohon kalau diberikan langsung kepada pimpinan disampaikan. Sebenarnya perusahaan ini Pak Garuda, intinya saya sekali lagi dan pada manajemen yang tadi yang mulai aktif bulan ini tahun 98, sebenarnya pada waktu itu dihadapkan pada posisi dimana sebenarnya perusahaan itu sudah pemberi dampak. Jadi ya apa yang kami katakan pemberi dampak itu karena itu mohon sedikit panjang kami menyampaikan karena itu sebagai satu latar belakang lagi. Karena kerugian-kerugian yang dialami secara terus menerus selama beberapa tahun terakhir berdasarkan catatan itu dari tahun 93 perusahaan itu yang berdiri terus, sehingga akhirnya total akumulasi kerugian itu sebenarnya sudah lebih daripada modal Garuda. Jadi itu yang kami katakan mengenai kerugian. Jadi kami sendiri sebenarnya di manajemen yang baru, kerugian usia baru diminta untuk bagaimana dalam posisi status kerugian kemudian dengan bapak ketahui keluarga ini sebenarnya bisnisnya internasional yang banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam kewajiban internasional, Pak. Yang tiap-tiap keluar di satu, ada juga dua tahun itu. Jadi yang dengan keadaan ekonomi yang terakhir berkembang di negara kita ini, terserah dengan posisi jangka yang sudah di atas kertas itu bankrupt. Kalau itu bankrupt itu, kita mempunyai kewajiban yang cukup besar, Pak. Jadi kalau kita mau menggunakan kewajiban, cukup besar sekali. Yang Garuda sendiri terus terang untuk meneruskan usahanya itu tidak mungkin, Pak, karena kerugian yang sudah negatif, akumulasinya negatif terhadap kekayaan dan juga hasil operasinya negatif, Pak. Jadi ini terus terang kita dihadapi pada permasalahan yang sangat pelik sekali. Namun kita yakin tentunya karena kita yang sadar bahwa ini merupakan satu apa namanya permintaan dari pemerintah khususnya sebagai pemegang saham keseluruhan dari perusahaan ini untuk bagaimana perusahaan ini bisa akses, Pak. Akses dalam artian bisa berjalan, karena secara di atas kertas kembali lagi mungkin kita dengar yang juga sendiri sebenarnya secara performansi keuangan itu tidak lebih bagus dari untuk tim-tim analis yang kelihatannya mereka dari pemerintah ini. Ini yang kita berupaya bagaimana perusahaan ini bisa berjalan, betul-betul bisa diwujudkan, karena menyangkut bukan hanya sebagai BUMN yang melakukan angkutan transportasi, tapi ini adalah betul-betul diandalkan. Atas dasar itu, kita melakukan suatu program-program di perusahaan ini, bagaimana caranya yang jelas membuat perusahaan ini terhindar dari kewajiban para kreditor yang setiap saat dengan perubahan undang-undang yang baru berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang kepanitan, kita sudah dengan setiap detik bisa menyatakan pandit, menyatakan bangkrut, kemudian pesawat kita bisa-bisa menggunakan diri tahan. Ini satu kenyataan yang sangat ditakutkan oleh perusahaan dan juga melalui pemerintah. Jadi atas dasar itu kita berupaya, sasaran utama adalah bagaimana kita meyakinkan pada kreditor ini untuk dalam waktu sementara yang juga tidak membayar kewajibannya, tidak perlu, tidak mungkin Bapak tahu kita beroperasi kan armada ini banyak dijawab. Mereka tidak mencabut menarik armadanya saat sewa itu karena otomatis karena mayoritas pesawatnya sewa, kalau setiap saat ditarik biasanya kita tidak beroperasi dan termasuk juga kewajiban yang harus kita bayar baik bunga dan sewa pesawat itu yang di luar kemampuan Garuda. Dan awal tadi bahwa kerugian itu sudah berlanjut sebelumnya, jadi memang kita tidak bisa merubah kerugian itu langsung menjadi satu keuntungan dengan seperti membalik telapak tangan dari perlu waktu. Jadi kita wajib pada kreditor itu supaya bagaimana caranya mereka bisa menerima Garuda posisi kemampuan Garuda, bahkan tidak membayar kewajiban, tidak membayar bunga, bahkan juga kalau bisa kewajiban sewa itu tidak kita bayar bunga. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu yang kita lakukan. Setelah kenapa Garuda masih eksis itu yang kita lakukan. Jadi kita lakukan dan ini tidak begitu saja mudah diterima oleh mereka itu, karena kita terpaksa untuk dulu itu kita menyewa satu financial advisor karena kita berhadapan dengan publik internasional. Sudah. Sudah. Yang kedua, jadi financial advisor ini hanya akan meyakinkan kepada kreditor itu bahwa tolong bersabar terhadap Garuda karena prospek sebenarnya ada, cuman sekarang ini dalam taraf yang perbaikan ini yang Garuda perlu ada satu upaya-upaya yang sangat signifikan untuk bisa keluar dari permasalahan supaya eksistensi daripada Garuda itu tetap ada. Jadi ya, atas dasar itu kita pun juga sudah mendatangi bahkan ke Singapura dan keluarga semua kreditor, walaupun kita kasarannya di caci maki tapi kita harus hadapi semuanya itu. Bagaimana mereka bisa menerima dan mereka memberi kita deadline bahwa pada bulan Juni tahun 1999 ini Garuda sudah harus menyampaikan suatu restructuring plan. Restructuring plan yang di sana akan menceritakan bagaimana kemampuan Garuda untuk membayar kontrak.